kau benci di benakku. Meskipun setelah kita jauh melangkah, terkadang membuat aku gelisah. Ku ikat diriku kepada kamu karena ku tahu sejarah hidupmu. Hingga yang kulihat bukan lagi rupa, tetapi rasa cinta yang terdalam. Janjiku telah tergantung di hatimu, telah terselip di bibirmu, telah lama ku tancapkan dan berdiri. Berdiri.